Bismillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melakukan satu amalan yang mulia, yaitu thalabul ilmi, satu amalan yang memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir As-Sa'di pada juz yang ke-30, dan kita pada pertemuan yang lalu telah sampai pada surat Asy-Syams. Kita telah selesai membaca surat Asy-Syams, yaitu Wasyamsi wa Duhaha. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, yaitu pada tafsir suratil Wal-Lail wa hiya makiyah, yaitu surat Al-Lail. Dan surat ini qala rahimahullah ta'ala tafsiru surati wal-laili wa hiya maqiyatun, tafsir surat al-lail, dan ia adalah maqiyah, yaitu diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 21 ayat, dan sebagaimana surat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sumpah. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya Allah ingin menjelaskan satu perkara yang sangat penting, ingin menekankan apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika bersumpah, ya, dalam satu perkara ini ingin menunjukkan bahwasanya benar-benar, ya, ada ta'kid di situ. Maka di sini ketika Allah memulai satu surat dengan qasam, dengan sumpah, maka apa yang akan disampaikan adalah satu perkara yang penting. Wa qala ta'ala wal-laili idza yaghsha. Anda perhatikan wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi atau menyelimuti, menutupi cahaya siang hari. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Anda perhatikan Allah bersumpah dengan dua ayatnya di sini, ya, dengan dua makhluknya, yaitu al-lail dan an-nahar. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, walaupun ada dalam qiraah dibaca disebutkan bahwasanya qiraah itu ada qiraah syadzah, ada di dalam kitab Sahih Bukhari ada yang membaca wa madz dzakari wal unsa, jadi tanpa wa ma khalaqo. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan benarkan petunjuk yang husna, fasanu yasiruhu lil yusra, maka kelak kami akan memberikan jalan yang mudah baginya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, fasanu yasiruhu lil usra, atau wa kadzdzaba bil husna, dan yang mendustakan petunjuk yang al husna, fasanu yasiruhu lil usra, maka kelak kami akan memberikan kepada jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak hartanya tidak bermanfaat ketika dia sudah binasa. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kami untuk memberikan petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kami, milik kamilah akhirat dan wal ula, yaitu dunia. Fa anzartukum naron talazza, maka kami memberikan peringatan kepada kalian dengan api yang menyala-nyala. Itu Allah memberikan peringatan kepada manusia dengan an-nar. La yaslaha illal ashqa, tidak akan memasukinya, yaitu memasuki neraka, kecuali orang-orang yang paling celaka. Orang yang akan memasuki an-nar adalah orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan dan berpaling. Wa sayajannabuhal atqa, dan kami akan menjauhkan darinya, yaitu dari an-nar, orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya untuk membersihkannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan kenikmatan padanya untuk dibalas. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak mereka dia akan merasakan atau diberikan kepuasan. Maka ini adalah surat Al-Lail yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya, yang diawali dengan al-qasam, dengan sumpah. Al-muqsamu bihi di sini, ya. Al-muqsamu bihi itu apa pengertiannya? Ada yang masih ingat? Al-muqsamu bihi, ada al-muqsamu alaih, ada dua. Al-muqsamu bihi apa, Aldi? Apa? Yang dipersumpahkan. Kebaliknya. Al-muqsamu bihi itu adalah apa, Hasan? Yang digunakan. Al-muqsamu bihi dan al-muqsamu alaih, ya, ada dua, ya. Ini sering lewat bersama kita di pertemuan teman-teman yang kemarin, ya. Ada istilah al-muqsamu bihi dan ada al-muqsamu alaihi. Nah, sekarang al-muqsamu bihi apa maksudnya? Apa? Yang dijadikan, yang digunakan untuk bersumpah, ya. Al-muqsamu bihi ini ada sesuatu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Berarti dalam ayat ini al-muqsamu bihinya apa, Asad? Al-muqsamu bihinya apa dalam ayat ini? Al-lail dan an-nahar, ya. Walaupun nanti ada yang disebutkan yang ketiga, ya. Nah, ini yang jelas al-muqsamu bihinya yang dipergunakan oleh Allah untuk bersumpah pada ayat ini, yaitu pada ayat yang pertama dan kedua, yaitu al-lail dan an-nahar, ya. Adapun al-muqsamu alaihinya insyaallah nanti akan disebutkan di penjelasan Syekh rahimahullah taala. Nah, ini Allah memulai ayat ini dengan sumpah dengan makhluknya, itu al-lail dan an-nahar. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Alama Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Hada qasamun minallahi bizzamanil ladhi taqa'u fihi af'alul ibad ala tafawuti ahwalihim. Sumpah ini, sumpah ini yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, bizamani dengan zaman atau dengan masa, dengan waktu. Allah bersumpah dengan al-lail, ya, waktu malam, dan an-nahar. Alladzi taqau fihi af'alul ibad, yang pada masa atau waktu tersebut terjadi perbuatan-perbuatan hamba. Ala tafawuti ahwalihim, berdasarkan atau pada keadaan-keadaan mereka yang berbeda-beda, ya, manusia berbeda-beda keadaannya. Faqala wallaili idza yaghsha, dan demi malam jika menutupi atau menyelimuti. Ayya ummu al-khalqa bi dhalamihi, yaitu malam ini menutupi, menyelimuti seluruh makhluk dengan kegelapannya. Fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanihi, maka makhluk itu seluruhnya atau masing-masingnya itu kembali ke tempat kembalinya dan wa maskani, dan tempat tinggalnya, ya. Ketika malam, orang-orang kembali pada tempat dia tinggal. Orang yang sibuk bekerja di siang hari, maka dia ketika malam dia akan kembali ke tempat tinggalnya. Wa yastarihu al-ibadu minal kaddi wat-ta'ab, dan pada waktu malam para hamba itu beristirahat dari kesulitan dan keletihan, kecapean. Manusia lelah bekerja di siang hari, maka pada malam hari dia kembali ke rumahnya, tempat tinggalnya. Wa yastarihu, untuk beristirahat dari letih, dari capek di siang hari. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Ketika siang muncul, maka hilang malam hari, bergantian. Lil khalqi, untuk seluruh makhluk. Fayastaba'u binurihi, dan mereka yaitu makhluk, manusia, hewan, ini memanfaatkan cahaya di siang hari. Wantasharu fi masalihim, dan mereka ketika muncul datang siang hari setelah malam hari muncul pagi hari, maka manusia ini bertebaran, bertebaran mencari berbagai kemaslahatan untuk mereka. Bisa kita perhatikan, ya, aktivitas kita sehari-hari, pagi berangkat, sore mendekati malam pulang istirahat. Nah, ini. Wantasharu fi masalihim, maka mereka bertebaran mencari kemaslahatan-kemaslahatan untuk mereka. Demikian kaum muslimin di pagi hari hendaknya mereka bersemangat, ya, ketika di pagi hari sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi buhuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku di pagi harinya, sehingga dimanfaatkan waktu pagi hari ini untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, bukan kembali meneruskan tidurnya. Bisa dengan murojaah, mengulang-ulang pelajaran, ya, atau ada yang melakukan aktivitas untuk mendapatkan maisyah ini. Karena pagi hari adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Anda perhatikan ayat yang ketiga ini. In kanat ma mausulah, jika ma mausulah. Antum perhatikan wama khalaqadz dzakara wal unsa, pada ayat ketiga ini, antum yang mungkin bawa Al-Qur'an atau apa, ada di situ kata ma, iya, setelah waw ada ma. Nah, ma ini ada dua kemungkinan. Ini sudah lewat juga bersama kita di ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, iya. Masih ingat antum dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wassamai wama banaha. Ini kan ada dua. Ma mausulah atau ma masdariyah. Nah, di sini wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, in kanat ma mausulah, jika ma pada ayat ini adalah ma mausulah. Ma mana mausulah? Abu Sumayyah. Ma makna mausulah? Abada, Pak. Kata sambung misalnya ya dalam bahasa kita, yaitu seperti alladzi, allati. Nah, ini ma juga ini kata sambung juga seperti allati dan alladzi. Nah, jika ini ma ini mausulah, ma ini kata sambung, kana iksaman binafsihi al-karimah al-mausufah. Jadi kalau ma ini di sini artinya adalah ma mausulah, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang mulia. Bi annahu khaliq adz-dzukur wal inas. Bahwasanya Allah adalah Rabb yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi Zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan, yaitu Allah bersumpah dengan dirinya. Ini kalau mausulah ya. Wa in kanat masdariyah, dan jika ma di sini masdariyah, ma wa ma ba'daha fi tawilil masdar. Ya. Ini artinya kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal unsa. Maka maksudnya di sini Allah bersumpah dengan perbuatannya, yaitu menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi bukan dengan dirinya ya. Pada kalau makna mausulah, Allah bersumpah dengan dirinya. Kalau dia bermakna masdariyah, maka Allah bersumpah dengan perbuatannya menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini perbedaan dari dua makna apabila ma di sini mausulah atau masdariyah. Sebagaimana tadi disebutkan juga ada riwayat wa madzakari wal unsa, yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ya, membaca tanpa ma ya. Ma khalaqo. Jadi langsung wa dzakari wal unsa. Kemudian bila menjelaskan setelah menyebutkan makna ma di atas tadi, jadi ada dua maknanya. Jika ma mausulah, maknanya Allah bersumpah dengan dirinya, yaitu Allah yang atau Maha Pencipta yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Adapun kalau masdariyah, maka maknanya adalah Allah bersumpah dengan perbuatannya menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa kamalu hikmatihi fi dzalika anna khalaqa min kulli sanfi min al hayawanati allati yuridu baqa'aha dzakaron aw unsa. Dan hikmah dari pengertian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala jenis makhluk hidup, yang dengan penciptaan tersebut diinginkan baqa'aha dzakaron aw unsa, yaitu tetap lestari atau ada ya laki-laki dan perempuan, atau untuk hewan jantan dan betina berpasang-pasangan ya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan atau jantan dengan betina ini diinginkan darinya adalah adanya makhluk tersebut kekal, dalam artian ada tidak punah. Liyabqan nau'u wala yadmahil. Nah, ini maksudnya, yaitu agar tetapnya adanya makhluk tersebut tidak punah. Wa qada kullan minhuma ila al-akhar bi silsilati syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala mendorong setiap dari keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, kepada satu dengan yang lainnya ini, itu dengan rantai syahwat. Laki-laki dengan perempuan, jantan dengan betina. Maka kalau ada yang laki-laki dengan laki-laki, maka ini adalah orang yang kelainan ya, di luar fitrahnya. Dan ini sebagaimana kaum Lut juga ketika melakukan penyimpangan seperti ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar, dan Allah menjadikan setiap salah satu dari keduanya, menjadikan laki-laki dan perempuan ini cocok satu dengan yang lainnya ya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pencipta. Ini adalah tafsir dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kemudian Allah subhanahu beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa qauluhu, dan firmannya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha-usaha kalian ini berbeda-beda. Usaha manusia ini berbeda-beda, tidak sama. Hadza huwal muqsamu alai, ini adalah al-muqsamu alai, ini adalah yang dipersumpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menjelaskan tentang usaha manusia. Setiap manusia satu dengan yang lainnya berbeda, tidak sama. Ai inna sa'yakum ayyuhal mukallafun lamutafawitun tafawutan katsiran, sesungguhnya usaha-usaha kalian wahai al-mukallaf, wahai orang-orang yang diberi beban syariat, itu kita manusia ya, ini usaha kalian ini berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya, dengan perbedaan yang sangat besar. Wadzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdariha wa nashati fiha, dan ini perbedaan, ini perbedaan usaha antara satu manusia dengan yang lainnya, ini disebabkan perbedaan pada jenis amalan-amalan dan miqdar atau kadar dari amalan-amalan tersebut. Wa nashati fiha, dan kesungguh-sungguhan, semangat di dalam mengerjakan amalan tersebut ya. Di antara kita berbeda-beda ya. Ada yang semangat, ada yang pertengahan, ada yang tidak semangat. Wa bihasabil ghayati al-maqsudah bitilkal a'mal, dan juga berdasarkan tujuan dari dia melakukan amalan tersebut. Berbeda, iya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu memiliki niat. Pemangkanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, barang siapa yang dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa mangkanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawajuha atau yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka akan kita dapati perbedaan. Mungkin dalam satu masjid sama ya solat semua berjamaah, tapi di satu sisi ada orang yang dia niat sholatnya li ajli dunia. Dia niat sholat karena ingin dilihat, karena dunia ya. Dilihat si fulan, dia semangat sholatnya, duduk di shof pertama ya. Atau di satu majelis ilmu ya. Berbeda-beda orang datang. Yang satu datang benar-benar misalkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu yang datang karena saya harus memberikan pesanan ini sama si fulan. Ini tidak sama. Ini bihasabi ghayati maqsudihi, berdasarkan dari tujuan dia melakukan amalan tersebut itu apa? Hal huwa wajhullah al-a'la al-baqi? Apakah dia tujuan dari amalan yang dia lakukan ini adalah ingin mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha kekal? Fayabqa sa'yu lahu bibaqaihi, maka dia akan kekal usaha yang dia lakukan. Wa yantafi'u bihi sahibu, dan akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukan amalan tersebut. Maka ini pentingnya niat ya. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam an-nar, tiga golongan, yang pertama seorang mujahid yang dia berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia ingin disebut seorang pemberani, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan ketika di dunia, maka dia dimasukkan ke dalam an-nar. Demikian juga yang kedua, yaitu seorang yang dia belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, tapi niatnya ingin disebut sebagai orang alim, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan ketika di dunia. Amalannya tidak bermanfaat bagi dia ketika di akhirat. Kemudian yang terakhir, dia berinfak, memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ingin disebut seorang yang dermawan. Dan dia mendapatkan yang dia inginkan ketika di dunia, yaitu sebagai seorang dermawan. Akan tetapi la yantafi'u bihi sahibuhu, tidak bermanfaat amalannya bagi dia. Ini pentingnya kita menjaga niat. Am hiya ghayatun mudmahilatun faniyatun, ataukah dia tujuannya adalah dengan sesuatu yang sia-sia dan fana, akan sirna. Seorang yang tujuannya adalah karena ingin sesuatu, karena ingin li ajli dunia, sesuatu yang fana, fayabtulu as-sa'yu bibutlani, maka akan hilang usahanya. Usahanya hilang. Wayadmahilu bidmihlaliha, dan akan hilang dan sia-sia. Ya, ini pentingnya kita menjaga niat ketika sedang atau ketika kita melakukan amalan-amalan. Maka di sini yang membedakan seseorang satu dengan yang lainnya adalah an-niyah. Tujuan dia melakukan ibadah itu apa? Dia melakukan amalan tersebut apa? Maka apabila yang diinginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan kekal usaha kita, akan dibalas oleh Allah di akhirat. Akan ada. Adapun orang yang dia mengharapkan li ajli dunia, maka la yantafi, tidak akan bermanfaat amalannya tersebut. Wa hadha kullu amalin yuqsadu bihi ghairi wajhillah, maka ini adalah balasan atau keadaan amalan yang dia tujuannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, akan hilang, akan sirna. Walihada fassalallahu taala al-amilina wa wasafa a'malahum, maka berdasarkan hal ini, yaitu berdasarkan usaha dari manusia, Allah Subhanahu wa taala membagi dua jenis manusia, atau dua jenis manusia yang beramal ini terbagi menjadi dua. Faqala, yang pertama, golongan yang pertama Allah sebutkan, fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang memberikan, wattaqa, dan bertakwa, yaitu a'ta fi sabilillah, dia memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma umira bihi minal ibadatil maliyah, yang diperintahkan padanya dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Ya Allah memerintahkan seseorang untuk melakukan amalan ibadah berdasarkan hartanya. Kazakawat, seperti zakat. Zakat. Wal kafarat, kedemikian kafarat. Wan nafaqat, demikian juga nafkah-nafkah. Wasadaqat atau wasadaqat, yaitu sadaqah-sadaqah. Wal infaq, infak fi wujuhil khair, pada bentuk-bentuk kebaikan. Wal ibadatil badaniyah kas salat wasawmi wa nahwihima, demikian juga mereka memberikan waktunya mengerjakan amalan yang bersifat ibadah badan, yaitu salat dan puasa dan yang semisal keduanya. Nah, ini disebutkan di sini golongan yang pertama adalah orang-orang yang dia memberikan ataupun menginfakkan hartanya, melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Maka ini adalah golongan yang pertama. Wal muraqabatu minhuma, dan yang tersusun yang terdiri dari keduanya, kalau di atas ada amalan harta, ya, yang disebutkan pertama az-zakawat, kemudian wal kafarat atau wal kafarat, wan nafaqat, was sadaqat, wal infaq, ini adalah ibadah harta, iya. Kemudian ibadah badan seperti salat, saum dan yang lainnya. Nah, yang terdiri dari tersusun dari keduanya, baik itu ibadah harta atau ibadah badan, adalah kal haji wal umrah. Nah, ini haji dan umrah ini adalah amalan badan dan amalan harta, iya. Seorang enggak punya harta tidak bisa menunaikan umroh, iya. Tidak bisa menunaikan haji. Maka di sini ibadah yang membutuhkan harta dan badan adalah kal haji wal umroh wa nahwihima dan yang keduanya. Wattaqa manuhya anhu minal muharramati wal ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha, yaitu dia menjaga dirinya dari perkara-perkara haram, perkara-perkara maksiat, ala ikhtilafi ajnasiha, yaitu dari berbagai jenis-jenisnya, jenis-jenis keharaman dan jenis-jenis kemaksiatan. Maka ini adalah jenis yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tadi Allah beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya orang yang beramal ini terbagi menjadi dua. Orang yang dia memberikan, menginfakkan hartanya atau dia melakukan amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, ini golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua ataupun sifat dari golongan yang pertama, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kurangan dari kurangnya ilmu yang ana miliki, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.